Untuk pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apa hukum menunda nikah dengan alasan nunggu giliran atau antri padahal sudah siap nikah sehingga memberatkan sang adik? Jazakumullah khairan. Kalau dalam istilah orang Jawa itu enggak boleh melangkahi, Sat. Misalkan kakaknya belum nikah, sang adik itu jangan nikah dulu sebelum kakaknya menikah. Akhirnya adiknya lebih lama lagi. Nah, Ustaz, itu ada tradisi seperti itu, Ustaz. Barangkali. Tradisi barakallahu fikum, kalau tidak ada kesesuaiannya dengan sunnah, tidak perlu dipertahankan. Kalau qadarullah memang adiknya lebih dulu mendapatkan jodoh, jangan dihalangi. Tidak termasuk alasan untuk menolak orang yang baik dengan alasan nunggu antrian atau nunggu giliran. Karena Rasulullah SAW sudah mengancam kepada para wali-wali. Pada wali-wali artinya pada orang tua atau bapak dari para wanita. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang orang baik-baik kepadamu untuk melamar anakmu, maka nikahkanlah. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Ini ancaman yang menakutkan, yang mengerikan. Fitnah dan yang berikutnya fasad, kerusakan-kerusakan. Allah Ta'ala alam, sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Kalau memang sudah datang lamaran dari orang yang baik-baik, maka terimalah dan nikahkanlah anakmu. Mudah-mudahan Allah kasih barakah. Mudah-mudahan kakaknya akan mendapatkan segera, insyaAllah. Nyusul. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Afwan Ustaz, minta nasihatnya untuk istri yang susah jika dibangunkan untuk sholat subuh dan suka menunda-nunda sholat. Atas nasihatnya, anda ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nasihat untuk istri yang susah jika dibangunkan untuk sholat subuh. Saya kira tadi pertanyaannya nasihat saya. Mungkin yang punya istri susah dibangunkan, maka saya akan nasihati sabar, terus berusaha untuk membangunkan, berzikir dengan air, dinasehati, diberikan motivasi supaya semangat bangun subuh, diberikan begitu. Itu nasihat untuk suami. Ya. Kalau untuk istrinya tentunya ya bangunlah pagi-pagi sebelum subuh kalau bisa, sehingga bisa persiapan-persiapan, bisa sholat kiamulail sedikit lah, 3 rakaat misalnya. Barakallahu fikum, bisa mendapatkan qobliyah subuh yang dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha. Barakallahu fikum. Sehingga usikum wa iyaya bitaqullah, kewasiatkan kepada antum semuanya, suami dan juga istri, karena pernah ada pertanyaan sebaliknya, bagaimana dengan suami yang susah dibangunkan. Sehingga saya ingatkan bahwasanya masya Allah, sholat qobliyah subuhnya saja itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Para wanita kan paling senang dengan urusan-urusan dunianya, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen menghiasi rumahnya, pengen menghiasi kamarnya, pengen punya tas yang bagus, kendaraan yang bagus dan seterusnya. Sedangkan 2 rakaat sebelum fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari seluruh yang ada di dunia ini. Masya Allah. Mengapa yang ini semangat, yang itu tidak semangat? Mengapa yang dunia tadi semangat ingin mendapatkan yang bagus-bagus dari dunia, sedangkan 2 rakaat tadi lebih daripada dunia seluruhnya, yang di dalamnya ada perhiasan-perhiasan, di dalamnya ada segala macam pernik-pernik yang indah, itu kalah semua dengan 2 rakaat sebelum fajar. Sehingga kita berharap agar kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bangun dengan mudah, bisa mendapatkan 2 rakaat sebelum fajar, bisa bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menegakkan agama dengan sempurna. Amin. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz dalam kebaikan dan memberikan umur yang barokah. Amin. Istri sedang haid, semua bersenang-senang dengan istri tersebut dengan cara menempelkan kemaluannya ke kemaluan istri, tidak masuk ke vagina. Istri juga merasakan nikmat seperti saat keluar mani, saat jima. Apakah yang seperti ini dilarang atau diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Naam, yang dilarang memang di dalam hadis dan sudah disebutkan secara ijma' para ulama adalah jima' di waktu haid. Itu haram hukumnya. Yang kedua adalah jima' dari dubur. Dua perkara ini sudah muttafaq, sudah disepakati secara ijma' oleh para ulama tentang haramnya. Di antara perkara yang haram dari hubungan suami istri adalah jima' ketika haid dan jima' dari dubur. Sehingga kalau tidak dukhul sesungguhnya tidak mengapa. Tetapi catatan pentingnya adalah barakallahu fikum bahwa damul haid najis. Darah haid itu najis. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan dengan menutupi antara lutut dengan pusat istrinya dengan kain. Dan itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika aku sedang haid disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menutupi kain ke tubuhku atau ke antara lutut dengan pusatku. Kemudian Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan tadi artinya mubasyarah. Mubasyarah itu ya artinya memeluk, mencium dan seterusnya ya. Tidak perlu dirinci di sini. Yubashiruhu atau yubashiruha mubasyaratan dengan mubasyir sampai tentunya seperti tadi disebutkan merasakan seperti jima yang keluar mani. Qul inna a'udzubikumullah itu boleh tetapi ditutupi lubang haidnya dengan kain. Baik, apalagi sekarang sesungguhnya lebih mudah karena ada pembalut-pembalut yang bisa menjaga dengan baik. Maka di balik itulah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW tidak kemudian menempel langsung pada kemaluannya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz izin bertanya. Dulu ketika menikah istri, ayah dari istri saya memberikan syarat boleh menikahi anaknya asalkan saya mau tinggal di kampung. Kemudian saya jawab, insyaallah, tapi tidak untuk menetap karena saya ingin tetap dekat dengan orang tua saya dan kebetulan waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan PT di kota saya. Saya juga memberi alasan mau cari modal dulu agar suatu saat saya tinggal di kampung ada usaha yang bisa dijalankan. Mungkin nasihatnya Ustaz, karena ini pertanyaannya sangat panjang sekali Ustaz. Jadi mungkin ada muslimun ala syurutihim. Itu saja ringkasnya. Al muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu harus menjaga syarat masing-masing. Syarat itu artinya kesepakatan yang sudah disebutkan. Nah. Kalau engkau sudah bersepakat, maka tepatilah. Kalau enggak, jadi seperti hutang. Walaupun memang seorang wanita kalau sudah dinikahi, maka itu adalah sudah tanggung jawab suami dan sudah dalam tanda petik milik suami. Mau dibawa kemana pun silakan. Tetapi kenapa engkau mengiyakan dengan janji? Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam yang ketika dia menikahi seorang wanita, bapaknya menyatakan kepadanya, aku ingin menikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau bekerja padaku tamannya hijaj. Dengan syarat engkau bekerja padaku 8 tahun. Fa'in atmamta ashran famin indik. Kalau engkau menggenapkan 10, maka itu kesukarelaanmu. Ya ditepati oleh Musa alaihi salam. Karena memang itulah perjanjian yang disebutkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ternyata tidak bisa, mintalah udurnya agar beliau ridho. Karena ini hubungan manusia dengan manusia. Artinya kalau dia ridho tidak mengapa. Mohon maaf, ternyata begitu sehingga saya tidak bisa menepati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, tolong nasihati seorang suami yang masih menonton video porno dan melihat gambar-gambar porno. Saya mengetahui ini bukan karena menduga-duga, tapi memang saya lihat sendiri apa saja yang dia tonton dan lihat di internet. Dan apa nasihat bagi saya sebagai istrinya? Dan sikap apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan, Yusad. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu penyakit, barakallahu fikum. Itu penyakit yang berbahaya. Bahkan kalau orang, sebagian orang menyatakan bahwa itu adalah bisa untuk menambah memeriahkan suasana suami istri dalam hubungannya, ini salah besar. Itu justru merusak hubungan suami istri. Mengapa? Yang wanita akan melihat yang dalam tanda petik lebih baik dari suaminya, lebih begini dari suaminya, lebih hebat dari suaminya. Demikian pula suami melihat yang lebih begini dari istrinya, yang lebih begitu dari istrinya, dan itu akhirnya hambar hubungan suami istri. Akhirnya menjadi sangat jatuh semangatnya kepada istrinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangankan video porno, barakallahu fikum, ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk dalam rumahnya. Ditunggu berapa lama, beliau keluar dalam keadaan habis mandi, masih meneteskan air di rambutnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kemana tadi? Aku melihat tadi seorang wanita lewat, maka aku masuk dan menemui istriku. Artinya berjima dengan istrinya sampai mandi. Maka aku katakan pada kalian, kalau kalian melihat satu fitnah, maka hendaklah kalian datangi istrimu, karena sesungguhnya yang ada istrimu jauh lebih baik dari mereka. Atau dengan bahasa yang seperti itu, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya apa yang ada pada mereka ada pada istrimu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Syaitan haris, syaitan bersungguh-sungguh untuk merusak rumah tangga. Di antaranya dengan penyakit-penyakit seperti itu. Akan dibisikkan kepadanya bahwa ini adalah mengambil pelajaran, mengambil metode, mengambil cara-cara bagaimana jima yang baik dan seterusnya. Ini pelajaran ilmu. Ini barakallahu fikum wasawisu syayatin. Tipu daya syaitan. Sama sekali bukan ilmu. Justru merusak hubungan seorang suami dan istri dalam satu buah rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Nanti akhirnya dia, na'udzubillah, kena penyakit. Penyakit kelemahan. Dia tidak lagi bisa untuk memberikan kepuasan pada istrinya, tidak lagi bisa untuk memiliki kekuatan, kecuali harus dengan melihat video porno. Ini penyakit yang sudah banyak terjadi pada orang-orang lain, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kalian dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT diberikan atau memberikan kepada kita semuanya kerukunan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga, diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk bisa istiqamah di atas ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dan dijauhkan dari semua pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.